Man ro'ahu badihatan haba. Man tisapane wong ro'ahu ningali sapa man ing kanjeng Nabi badihatan kelan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin ajaba mongko mesti nyembadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqo ing barang hak walau kana senajan ta ono qaulul hak ana iku muron pait. Walait miru lan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisan. Eng drengki wala duronan ora kepengin bahayani di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Mante sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajihi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man anda usap dene wajah Nabi oleh saura ana sapa Nabi bi wajihin lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam le saura ana sapa Nabi bi ghamazin kelawan wong sing tukang ngritik. Nabi itu enggak suka mencela orang lain. Wala ayabin lan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi enggak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka anna wajhu. Mongko koyok-koyok sakmene wajah Nabi kit atu kemarin itu sepotong rembulan, bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka anna mayajnuna mongko koyok-koyok manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannate ini apa dan mingkalami sanging dewe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Kaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Nek wong mbok omongi kowe kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Oh, sok ketemu dulur pertama. Lho, cek eling aku to kowe. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh, ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mithli habbil humam kaya sepadane biji-biji sing indah sing iswae ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama duru kaya-kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur mindalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham, aku kan ababmu sing jatuh. Wes ribet-ribet. Wes ra kena dikiasno, nek wes ra kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa distancing. Iku ten wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wes wajib ta iku. Tangi turu rokokan terus ngomong. Waduh iku wes. Wes wajib iku wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddatsa lan nalikane ngendikan sapa Nabi fakanal miska mengko kaya-kaya sak temene misik ya kruju miyas apa misik min fihi saking lisanine Nabi. Sakanta iku lho ja'afu karo aitu faka marartu bi fika ni fi fen mari maknane ngendik apa tutut mulut itu. Min fihi saking mulute Kanjeng Nabi. Ya kan misale ja'afu zaidin raitu fa zaidin marartu bi fi zaidin berarti min fihi sangke. Ngono maca fi huruf jar piye min fihi? Min sangke fihi ing dalem. Bocah ora tau ngaji. Fi ning kene sangka kata famun sing mi ilang. Oh. Bocah ora paham-paham malah min huruf jar fi huruf jar. Iki piye karepe musonep? Ya karepmu dhewe piye? Malah takok musonep. Wes goblok kowe kok mesti nempel elok-elokno. Ya ana sing takok ngono piye Gus? Min huruf jar fi huruf jar maksude piye? Lah maksud tem takok iku ya piye ku? Ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsah nak mime dibuang. Dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fi fika. Berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi songko mulute kanjeng Nabi. Dong. Ah, was kan omni fi huruf jar. Sini-sini waris. Apa sini-sini apa? Waris. Wa idza marra lan kali liwatan sapa Nabi bitoriken ing dalam siji dalan urifa mongko den kinawuri min tibi sang yen Nabi apa ana usah temene kanjeng Nabi kot marra teman-teman liwat sapa Nabi ing dalam torik. Dadi misalnya Nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musola iki masih Nabi sira ana iku wong ngerti wae iki Nabi bar liwat kene buktine wangi ya kok kowe tapi wali aneh paham sik kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti wah eh kan kok ngono jadi wali aneh cuma apa wali aneh. Wa idza jalasa lan alkane pinarak sapa nabi fi majlis ing dalam siji tempat. Baqiya mongko ijak po tibu wangine nabi fi ing dalam majlis. Ayaman gambira-gambira dina wa entangoya pasenan conto saiki nabi wis ora ana. Jadi nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan kanjeng nabi. Wis kok kowe cuma walian ya kok. Kebar turun ning bantal. Wah, orang berikutnya pasti ampun-ampun. Karena itu masih, baunya itu masih, pulaunya juga masih. Cuma ini wali aneh, paham? Nak kue apa? Wali aneh. Nabi ku wa'idha jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat, maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ. Soal hari ini mau tiba, gak nangis kebangetan. Saya kan paham tuh. Paling enggak saat ini faham, besok lali urusan liyo, pokoknya pasti ini faham. Wa yujadulan dan pedu'i minusahin Nabi, apa ahsanu tibin, api-api wangian, wa ilam yakun senajan ta'orano sopo Nabi, kota toyabe, teman-teman nganggup wangian sopo Nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idha masana likani lumaku sopo Nabi, bin ashabi antarani pura-pura sahabatin Nabi, faka'nahu. Mongko kaya-kaya saat menen Nabi, wa al-komaru rembulan, binan nuju mizhur antarani lintang-lintang sepadang. Nabi kalau lewat, itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza banan kan madhep sapa nabi lelan ing dalam wektu bengi fakaan nannasa. Mongko kaya-kaya satune manusa minuri sang indune nabi ku fi awani zuhri ing dalam wektu zuhur. Masyhur. Sayyidah Aisyah tuh pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu, nene nyeluk. Ya Rasulullah sini. Iku kena go goleki barang. Lah anak kowe sing teko wis tambah. Tambah peteng kabeh wae. Dadi enak. Sampai segitunya saking padange wajahe napa nabi. Wa kana lanun sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwe apik bil khairi kelan kaapian minarikhil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi, angin sing sumilir cara kecoba. Keindahan bertemu nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wa kana lanun sapa nabi yarfuku wala sapa nabi bil yatim kelan cah yatim al armanati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Kala dawuh sapa ba'du wasifi sebagian wong sing ngifati nabi dawuh maro itu. Ora ningali sapa ingsun ming dilimatin saking rambut. Rambut ngeten lho, limah. Ujung rambut itu, ujung rambut wong Arab nak diren apa? Limah. Sauda akang ireng fi khullatin dalam pakaian hamro akang abang. Ya kadang-kadang nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam, tapi pernah lho ya apa? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh, tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsan akan lebih bagus min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilalan tidak wana libak di manis bagiannya ulama atau sebagiannya wong. Ka'anna wajahul komar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala mukadaw sobatum ga'bal adwa'u minal komar. Bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan. Bal adwa'u minal komar. Aku kan gak. Dia omong nopo ya orang ngeluruskan orang ngono luwelek ngono kan mau wali anit dok napa jadi ono wong komentar ka'anna wajahul komar seakan-akan wajahnya nabi itu rembulan iku cek dilurus no bal adwa'u minal komar lebih dari itu napa lebih dari itu nah wong kowe kan wali iki elek ora ora elek nak kowe kan ngono iku ora elek banget ora ribet kan wali anit dok nak wong-wong kan wali ane apa aku tahu dibodohi wong iku, dilurusno anakku kan lur. Ora trimo tahu bolak-balik. Jadi orang kalau sadung keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Lah anak nabi gak wong nyifati nabi itu seakan-akan rembulan. Jadi dikelirokno, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya? Jadi idza lam yakun nalikane orang ngalang-alangi binahu ana ing arena nabi apa alhuamu mendung. Kata khasya teman-teman liputi ing Nabi apa al-jalalu keagungan wan tahalan jadi sempurna ilahi maring Nabi apa akamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya wan tahalan itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu jadi wan tahal ilahil kamal. Nah gue kan gak nilainya itu 10, gue ya papa telu ada yang menit telu, orang campur lurus tengah. Ayunis biro, papat, oh, orang telur, hewan, tidur terus apa? Tidur terus. Ya mestinya kan apal Quran, aku lanya, sing lali, aku telung ayat. Tiki orang singiling patang ayat. Lian ya apa? Lali. Ini saya masih ru, totoane Mbak Arwani, Mbak Wahab, totoan apa? aku maca Quran nguri sampai telu. Dulu kan nganti saiki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak jus salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Moyo ekstrim kan? Mewani. Yang mana tak jajal loh. Ngono salah separuh. Dulu itu totoane ya cerita-cerita dulu Mbak Arwani bahwa itu gitu dari songko sak jus mau salah loro dinaikkan 5 jus sampai sak Quran mau salah loro. Ya salah ini gue syarat kemanusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Nek ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal itu mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya jus 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti jus 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tuma rohutan, ada yang min haitsu syi'tuma. Itu spontan kan mesti salah kan? Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa meneh nek wis muni wa tawaso bis sabri. Waduh. Ngarepe wati ini gurine kok walasri ya. Wati di was itu guri-guri kok watawa sofil hati lagi ini sudah makmum kan bingung ah sauni-uni semoga-moga pangeran maklumi sedungannya semoga-moga pangeran maklumi juga lepoto baca Yasin suwayai fa'idahum jami'ul ladina muhdurun cek fa'idahum khomidun jadi saya gak guri wah balik naik wah mangane kapan bolak balik kan wa ya faidahum jami'ul ladina mudharin cek faidahum ya akhirnya balikna ya khasratan alal ibad aduh seribet napa ribet idza rutana likane fa ya jizul lisanul balighi qala ba'du wasifi sebagian nyifati nabi sangka kata ba'du wasifina napa ba'du wasifina karena mudhaf nunnya dibu ribuang terus wasifihi mudhaf pada dhamir maro itu raning aling sun kobla ustri nabi wala badau mislas pada nabi fa'ajizu mongko apa sopoh lisanul balihi lisani wong sing nemen-nemen sing ahli balaghah pun gak akan mampu nyifati kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah idha arudana nikani ngarepno sopoh al-balih ayusia yang ngitung sopoh balih fatlahu yang kelebihani nabi orang yang ahli balaghah pun gak akan mampu menghitung kelebihani kanjeng nabi saking banyaknya saking sempurnanya fasubhana man mongko kelawan mau suci dat khoso kang nertemtokno sopoh man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al-asna kang luhur al-asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan ngisrona sapa Allah bi iklan Nabi ila qabi kausaini maring jarak mu sak jengkal wong kuna maknane asline kausaini iku dua busur ini panah itu kan gini kan ini ada busur ini ada busur nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini no? Ya ini kan mini panah kan panah ini kan ada apa ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausen. Tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Faham ya tadi rasa di mana nih pokoknya Allah mengisrokan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa ila qabi kausen. Fakana qaba kauseni au adna. Nah istilah Quran apa fakana qaba kauseni au adna fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuatu ma ra'a. Au adna atau lebih dekat. Ya, adna atau lebih dekat dari kata danion berhubung nakes afal tafdhilnya apa adna azka ahda ya wa ayya dalan nguatna sapa wa ing kanjeng nabi bil mukjizat iklan pira-pira mukjizat ala tikang latu sokang ora iso dene to ngopo mukjizat wa wafahu ono sing wa wafahu kulo apale wa wafahu apa ah itu keliru kan sing wa wafahu ganti wa wafahu ya sing apalan kulo wa wafahu kulo mergo apal. Nak kue rapal tadi enak malah roy wawafahu ya melak wawafahu aufa yura roh wawafa yura roh aman apa? Aman sebetulnya ni wong kue wawafa yura ga ora iskal aufa yura iskal wong iskal kudu roh lah ora roh kan iskal bi barokah wong ora roh u barokah penak napa penak wa aufahu song kata aufa yu fi ifaan katus au ada yu itu i adan wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi. Tapi misalnya naskahe wa wafa iso dipaksa, wazane faala, tapi teng masuk akal aufa napa? Aufa tapi iso dipaksa wa wafa lan nepati sapa Allah, tapi sing gampang wa aufa napa? Aufa. Wa aufa lan nepati sapa Allah ing Nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bima lan perkara ya jilu kang agung apa ayus takso yen to den itu apa ma. Nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung. Maksudnya ora iso dihitung. Kaya istilah Habib Ali Al-Habsyi, jalla ayah surahul ad, terlalu besar untuk dihitung. Maknane ora iso dihitung. Paham nggih? Wa atolan paring sapa Allah ing kanjeng Nabi khomsan ing limo lam yu'tihinna, kang ora paring sapa Allah hinna ing khomsan ahadan ing suci qoblau sedurunge Nabi. Nabi diberi banyak sifat, termasuk lima hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih. Lima hal itu termasuk hadiah spesialnya apa? Akhiru suratil Baqarah, akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah iku wis gawe emozu mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kok kowe? Mesti salah. Lah iku wis nggih kontrak mbek pangeran, la tu akhidna in nasina. Dadi koyo kowe mondok terus ngomong kiai ini, Pak Kyai, kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah jo boyong. Oke, deal. Lah iku umat Nabi iku hubungan mbek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh. Lalu enaknya Allah muni ngene. Yo. Iku jenenge apa? Makanya sangat spesial akhir apa? Baqarah. Mulane mbek kiai-kiai digo tahlil iku maksude iku ben apal itu surat spesial. Akhir apa? Baqarah. Saiki alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa. Mulane digo apalan iku ben ngerti. Lho coba kok luar biasa piye? Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian mbek pangeran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta. Ya Allah, jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi itu ibarat kamu dagangan sama seseorang, saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe 1000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya, kan terus enak urip itu gak terlalu formal, apa? Gak terlalu formal. Nah, hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, wis nggawe emozu. Kalau setiap salah, jangan langsung main adab. Paham ya? Kayak kowe nak rabi, pertama rabi, yaudah kapan-kapan nak kurang, ini ojo langsung aku usir. Wah, suatu saat kurang tenan, wah itu kan ya aman, sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan, itu diusir, ribet ya. Kan banyak kan orang, ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa, Rabbana, la tu'akhidna, inna sina, wah. Jadi termasuk lima hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah, yaitu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya kanjeng Nabi. Kaum Lut salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soikhah, ini salah langsung kenapa-kenapa. Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda, apa? Diberi jeda. Bahkan orang kan luar biasa, mereka kontrak ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Masih repot wong utang. Ana reso nyaur sepuro. Waduh, jebule reso nyaur tenan. Wah, ya. Ditage ya angel kontrak wis piye? Nak ra iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiane Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikane Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Apa dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada tiga kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu harus waqaf. Karena Allah sempat jawab na'am, apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan nak entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah, itu terus Allah dia bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Nah, kalau wa'fu anna itu sudah normal, nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna, ufur anna, warhamna itu. Tapi yang utama yang tiga ini. Faham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Na'am. Terus luar biasa. Nah, supaya umat itu eling, baik kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Akhirnya saya yang tahlil, alhamdulillah ora paham. Sing kritik ya, ora paham. Ya, wis sendunya sama akhir. Nah, gue sing faham, ya rasa meletih. Faham lagi saiki, gue meletih. Ngelmu anyarannya, bapak gue meletih. Pantas menit era aku sing roh wis suwi. Ya biasa wae, wae nak bar ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan biasa wae. Wis biasa wae napa? Tapi elmune sing luar biasa. Ojo biasa sa elmune wae ya ribet to. Ribet. Jebule biasa-biasa tenan sa elmune wae.